disinilah mula semua terjadi. Di hamparan pasir putih kisah ini, di matamu kutemukan damaiku, di pelukanmu kurasakan cintamu. Terindah, ku dapatkan cintamu.